Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, jadi sudah kita pelajari tentang ini, kita sedang mempelajari sifat salat Id. Yang sudah kita pelajari itu bertakbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan setelah baca iftitah, takbir tambahannya berapa? 6. Pada semua takbir itu mulai dari takbiratul ihram. Begitu pula pada takbir-takbir tambahan yang 6 itu disertai mengangkat kedua tangan. Nah, sudah dijelaskan ini. Pada rakaat yang kedua sebelum mulai membaca, ya, sebelum mulai membaca takbir tambahannya 5. Nah, sama dengan rakaat pertama, takbir tambahan 6 itu juga sebelum mulai membaca, yakni sebelum mulai membaca Al-Fatihah setelah iftitah, sebelum mulai membaca Al-Fatihah. Nah, takbir tambahnya pada rakaat pertama 6, takbir tambahnya pada rakaat yang kedua 5. Nah, dan pada setiap takbir itu mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian thumma yaqra'u ba'dal isti'adzati jahran bi ghairi khilaf. Kemudian membaca setelah isti'adah, setelah isti'adah ta'awud, dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ingat, ada khilaf di antara ulama apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan. Yang rajih bukan. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Ta'ala memulai setiap surat kecuali surat Bara'ah. Jadi ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi yang dibaca secara jahar, ya, setelah isti'adah, setelah ta'awud adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu mulai dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim juga dibaca sir. Itu juga dibaca sir. Karena itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan yang datang dari Nabi SAW, yang datang dari Nabi SAW, sunnah Nabi, begitu pula Abu Bakar, Umar, ya, tayyib, mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Tayyib, yaitu pada salat, riwayat yang saya sampaikan ini pada salat jahriyah 5 waktu, ada pembahasannya di sana. Nah, dan seperti itu riwayat yang datang. Jadi thumma yaqra'u, kemudian membaca ba'dal isti'adzati, secara isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jahran, membaca yani Al-Fatihah secara jahar, bi ghairi khilaf, tanpa ada khilaf. Wa yaqra'u al-Fatihah, dan membaca Al-Fatihah, wa fil ula, dan pada rakaat pertama bi sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua bil ghasyiyah. Nah, ini dua surat yang disunnahkan. Nah, ana ulangi kembali. Jadi difahami, kemudian membaca setelah isti'adzah jahran secara jahat bighairi khilaf, tanpa ada khilaf. Maksudnya membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya itu dijaharkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Bismillahirrahmanirrahim juga dijaharkan? Sudah dijelaskan tadi, Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir, ya suaranya pelan. Yang dijaharkan mulai dari apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, kemudian sekarang diurai oleh mereka membaca Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah apa? Pada rakaat pertama subbih ism rabbikal a'la, rakaat yang kedua al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, dalilnya liqouli samurah, berdasarkan ya kata Samurah, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, liqouli Samurah, tidak pakai ha itu. Nah keliru, kana sallallahu alaihi wasallam Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fil idaini, pada dua salat id, subbih isma rabbikal a'la rakaat pertama, wa hal ataka hadithul ghasyiyah, dan hal ataka hadithul ghasyiyah rakaat yang kedua. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, dilihat di catatan kakinya. Tayyib, wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau biasa, kana yaqra'u fil ula, membaca pada rakaat pertama di salat Id bi qaf wal Qur'anil Majid, wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dia di catatan kaki nomor 5. Artinya apa? Fayura'i, nah atau fayura'a ya, di sini tertulis fayura'a, Fayura'al itiyanu, maka diperhatikan al-itiyanu mendatangkan bacaan bihadha marrotan, dengan bacaan ini marrotan, ya satu kali terkadang ini, yaitu subbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah, wa hadha marrotan, dan ini pada kesempatan yang lain. Jadi terkadang ya subbih isma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, pada salat Id lainnya yang ini lagi, yang qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Begitu, terkadang ini. Nah jadi berputar-putar antara dua ya dua hadis yang datang ini. Naam, amalan bis sunnah, dalam rangka mengamalkan sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ma'a mura'ati dhurufil musallin, disertai memperhatikan, mura'at memperhatikan dhuruf, artinya kondisi, keadaan al-musallin, orang-orang yang sholat. Faya'khudhum bil arfaq, maka dia imam beramal dalam mengimami jamaah yang sholat bersamanya pada sholat Id, ya dia mengambil al-arfaq yang lebih ringan bagi mereka. Nah, yang lebih mudah bagi mereka. Nah, Jadi tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, dalam memilih ya, yang mana yang diamalkan dari dua hadis ini terkait dua surat yang disunnahkan masing-masingnya pada salat Id. Nah, jadi di sini penjelasan ini tidak disebutkan apa yang dibaca antara takbir-takbir tambahan itu. Nah, tidak disebutkan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang dibaca. Berarti diam saja. Nah, jadi setelah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung atas telinga, setelah itu baca iftitah. Setelah baca iftitah, sebelum mulai membaca Al-Fatihah, takbir tambahan dulu 6 kali. Nah, setiap kali takbir dengan disertai mengangkat kedua tangan sejajar, ini ujung atas, ujung jari sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, ini ada dua pilihan, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, seperti pada takbiratul ihram. Nah, takbir tambahan pertama gitu kan, Allahu Akbar. Apakah ada yang dibaca? Tidak ada yang dibaca. Diam saja. Hanya untuk menghela nafas. Untuk menenangkan diri. Menghela nafas. Diam sejenak. Setelah tenang kembali. Takbir lagi. Yang kedua. Ya. Allahu Akbar. Yang mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian menghela nafas. Menenangkan diri. Takbir lagi yang ketiga. Sampai 6 kali. Tanpa ada yang dibaca di antara takbir-takbir itu. Nah. Tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menetapkan adanya bacaan di situ. Nah, ya, jadi ini yang benar. Ini yang benar dalam masalah ini. Tidak ada yang dibaca. Hanya untuk menenangkan diri, ya, diantara setiap kali usaha bertakbir, menenangkan diri, ya, kemudian takbir lagi sampai 6 kali. Setelah itu, ya, ta'awud, kemudian baca basmalah. Kemudian baca Al-Fatihah, dijaharkan. Kemudian baca surat setelahnya, sesuai yang telah dipelajari tadi. Nah, kemudian bangkit dari sujud kedua rakaat kedua. Afwan, bangkit dari sujud kedua rakaat pertama untuk ke rakaat kedua. Nah, bangkit ke rakaat kedua. Ya, saat bangkit. Nah, ingat. Ya, pada pembahasan sifat sholat, ya, yang rajih ada duduk istirahat, ada duduk istirahat. Jadi ketika bangkit dari sujud kedua rakaat pertama itu, ketika mengangkat kepala bertakbir, dan takbir selesai, ya, ketika sudah duduk istirahat sejenak. Nah. Nah, tidak langsung berdiri karena ada jalsah istirahat. Nah, itu istirahat sejenak, sebentar sekali. Hanya untuk istirahat. Nah, di sini takbir sudah selesai. Takbir sudah selesai. Kemudian berdiri, lanjut berdiri, itu sudah tidak ada takbir. Nah, menurut mazhab yang lain yang mengatakan tidak ada jalsah istirahat, tidak ada duduk istirahat, mereka ketika bangun dari sujud kedua itu langsung, jadi tidak singgah istirahat, duduk istirahat, enggak, langsung bangkit, langsung berdiri. Nah, di sini sambil bangkit, ya, ke atas bertakbir. Nah, ini belum dihitung takbir ini, karena ini takbir peralihan, ya. Adapun yang kita pilih, yang rajih, ada duduk istirahat. Jadi ketika mengangkat kepala dari sujud kedua itu sambil, ya, bertakbir. Takbir selesai ketika duduk istirahat, sudah selesai takbir. Kemudian melanjutkan, ya, berdiri ke rakaat yang kedua, sudah tidak ada yang dibaca. Baik. Nah, ketika sudah tegak berdiri, sebelum membaca Al-Fatihah takbir tambahan 5 kali pada caranya seperti yang sudah kita pelajari. Setiap takbir disertai dengan mengangkat kedua tangan sejajar, jari ujung jari sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung atas telinga. Tidak ada bacaan antara setiap takbir, hanya untuk menenangkan diri. Diam sejenak hanya untuk menenangkan diri, kemudian bertakbir sampai 5 kali. Setelah itu ya, ta'awudz lagi, kemudian baca basmalah, kemudian baca al-fatihah, kemudian baca surat. Nah, dan seterusnya sampai salam. Ya, salam ke kanan dan ke kiri. Selesai. Tidak ada zikir setelah salam. Tidak ada zikir setelah salam. Setelah salam pada salat-salat sunnah itu tidak ada zikir. Nah, zikir itu ada ya setelah salam. Zikir yang ada itu pada sholat 5 waktu. Nah, pada sholat-sholat sunnah tidak ada, termasuk sholat Id. Nah, ya. Yang ada juga secara khusus karena ada dalilnya, zikir setelah salam pada sholat apa? Sholat witir. Nah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Pelan 2 kali, kemudian Subhanal Malikil Quddus dengan suara yang dikeraskan yang pada yang ketiga kalinya. Nah, kayak itu ada dalil khususnya. Selain itu pada salat-salat sunnah ya, tidak ada zikir. Nah, pada salat Id juga begitu. Nah, baik kita mengatakan itu salat sunnah menurut madhab jumhur ataukah itu fardu ain atau fardu kifayah menurut madhab yang lainnya, jelas tidak ada zikirnya setelahnya. Nah, dan selanjutnya setelah itu dilanjutkan dengan khutbah. Nah, ini masalah berikutnya. Al-mas'alatus sadisatu, masalah yang keenam, maudi'ul khutbah. Letak khutbah. Letak khutbah. Nah, maudi'ul khutbati, letak khutbah fi salatil 'id, pada salat 'id, ba'da shalah, setelah salat. Setelah salat. Nah, liqauli ibn Umar, liqauli ibn Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Ibn Umar mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, Abu Bakr, wa Umar, dan Umar, yusalluna al-idaini, mengerjakan salat dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, qabla al-khutbah, sebelum berkhutbah. Hadis ini muttafaq alaih, hadisnya jelas. Tayyib, al-mas'alatu as-sabi'atu, masalah yang ketujuh, qada'ul 'id, mengqada' salat 'id. Ya, mengqada' salat 'id. La yusannu liman fatathu salatul 'idi qada'uha. La yusannu, tidak disunnahkan, liman, bagi orang yang fatathu salatul 'idi, terluput atasnya salat 'id. Ya, dia terlambat, ketinggalan, tidak dapat salat Id. Tidak disunnahkan bagi dia qada'uha, mengqada'nya. Dia datang salat Id sudah selesai. Dia datang, kaum muslimin sudah selesai mengerjakan salat Id. Maka tidak disunnahkan bagi dia mengqada'nya. Menurut para ya penulis kitab ini, dengan dalil li'adami wurudid dalili, karena tidak datangnya dalil, li'adami wurudid dalili, karena tidak datangnya dalil, anin nabiyyi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, bidzalik, tentang itu. Tidak ada hadis dari nabi alaihi wasallam yang menetapkan orang yang ketinggalan salat Id disunnahkan untuk mengqadanya. Oleh karena tidak ada dalil seperti itu, maka tidak disunnahkan menurut mereka. Dan alasan yang kedua, wali annaha salatu dzati ijtima'in muayyanin. Wali annaha, dan dikarenakan salat Id salatu dzati ijtima'in muayyan merupakan salat yang cara pelaksanaannya dengan ijtima' muayyan, dengan perkumpulan yang khusus, perkumpulan tertentu. Ya. Datang berkumpul di musholla, di tanah lapang, ataukah jika ada udur di masjid, dan dilaksanakan secara berjamaah. Ya, zat ijtima' muayyan. Fala tusyra'u, maka tidak disyariatkan, illa kecuali ala hadzal wajhi, kecuali dengan cara ini, yakni secara berjamaah. Sementara dia datang terlambat, ya, pelaksanaannya secara berjamaah sudah selesai. Nah, ini salah satu madhab di antara ulama. Dan ini termasuk di antara yang memilih pendapat ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi madhab jumhur ulama mengatakan disunnahkan diqadha. Jumhur ulama di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Di antara ulama, imam-imam yang mengatakan disunnahkan diqadha, Atha bin Abi Rabah, Malik, Syafi'i, Ahmad, pada salah satu riwayat dari beliau. Juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Dan mereka, dan yang lainnya, mereka adalah jumhur, mayoritas ulama. Termasuk praktek para pengawal Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil, beliau ada pengawalnya. Biasanya minimal 2 orang yang kawal. Karena memang rawan, ya. Nah, rawan kondisi beliau, ya, sehingga butuh dijaga. Nah, Anda perhatikan kalau salat Id, ya, ketika Syekh Muqbil yang mengimami, ya, pengawalnya kan tidak ikut salat, beliau menjaga. Selesai salat, ya, selesai salat, pengawal itu mengqadha. Nah, mengqadha di belakang Syekh. Nah, mengqadha salat Idnya di belakang Syekh 2 rakaat. Nah, jadi ini pendapat jumhur, disunnahkan diqadha juga 2 rakaat. Juga 2 rakaat. Nah. Tata cara pelaksanaannya sama, juga disunnahkan dengan takbir tambahan, 6 takbir tambahan rakaat pertama, 5 takbir tambahan pada rakaat kedua. Dan yang menguatkan madhab ini ada athar dari Anas bin Malik. Ada athar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik punya rumah, ya, di daerah Zawiyah namanya. Itu 2 farsakh jaraknya dari Basrah. 2 farsakh jaraknya dari Basrah. Anas sering, ya, ke sana bersama keluarganya. Ya, anak-anaknya beristirahat di sana. Ketika bertepatan dengan Id, beliau di sana dengan keluarganya, ya, dan anak-anaknya, beliau mengumpulkan mereka semua, kemudian mengerjakan sholat Id berjamaah 2 rakaat tanpa khutbah. Nah, artinya bagi yang punya udur, tidak berkesempatan datang ke musalla tanah lapang atau ke masjid, ya. Jika kaum muslim mengerjakannya di masjid karena udur hujan misalkan. Nah, bagi yang punya udur tidak sempat berkumpul bersama kaum muslimin, misalnya dia sakit, ya, berarti mengerjakannya di rumah. Sama cara pelaksanaannya 2 rakaat dengan takbir tambahan. Termasuk pembahasan kita, datang ke musalla tanah lapang atau ke masjid sudah selesai, terlambat, maka dia qadha 2 rakaat. Nah, begitu. Ya. Anas tadi pada asar itu mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya karena dia berada jauh dari kota. Ya. Mereka melaksanakan sendiri secara berjamaah tanpa khutbah. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dengan tanpa sanad muallaq, tapi dengan model periwayatan yang menegaskan kesahihannya dari Anas. Nah, dan selain Al-Bukhari yang meriwayatkan atsar Anas dengan sanad yaitu Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Baik. Kesimpulannya ini yang rajih. Jika diqadha tanpa takbir tambahan sah, karena takbir tambahan itu hanya sunnah. Nah, ini mazhab jumhur. Baik. Ini yang memang tidak dia memang ketinggalan, ya. Nah, selesai. Dia datang sudah selesai. Atau dia memang tidak bisa berangkat karena ada udur, mak sakit misalkan tadi dicontohkan. Nah, atau udur semisalnya sehingga melaksanakannya sendiri. Adapun jika dia datang, imam masih sholat bersama kaum muslimin, masih dapat rakaat kedua misalkan, ya, minimalnya dia dapat ruku rakaat kedua, itu kan berarti masuk dalam man adraka rakaat minas sholah faqad adraka sholah, barang siapa mendapati satu rakaat dari sholat maka dia dianggap mendapatkan sholat itu. Dapat satu rakaat bersama imam, minimal dapat ruku bersamanya, berarti dapat satu rakaat, rakaat kedua, berarti dapat dia, jelas. Nah, tidak ada khilaf di sini. Kalau dia lanjutkan setelah imam salam, dia tambah lagi satu rakaat. Begitu pula jika dia bergabung bersama imam setelah ruku rakaat kedua, sudah i'tidal atau sudah sujud atau bahkan sudah tahiyat. Nah, ini sebenarnya berdasarkan hadis tadi sudah dianggap tidak dapat sholat id berjamaah karena sudah tidak dapat satu rakaat bersama imam. Tapi ada hadis lain yang maknanya umum. Naam. Ya. Wa ma adraktum fa sallu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang kalian dapat tidak bersama imam, maka salatlah bersamanya. Wa ma fatakum fa atimmu, dan apa yang luput kalian sempurnakan. Nah, jadi gabung saja meskipun dapat tahiyat bersama imam, gabung setelah imam salam, berdiri sendiri lanjutkan, ya, yakni mengqadha 2 rakaat. Nah, 2 rakaat dengan tata cara pelaksanaan yang sama. Nah, begitu pula tadi pembahasan kita, jika memang datang sudah bubar. Nah, sudah bubar, maka ya, menurut jumhur yang ini yang roji yang terkuat menurut jumhur, yaitu pendapat jumhur, tetap diqadha dengan sifat yang sama. Barakallahu fikum. Jadi berbeda dengan madhab yang disampaikan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tersisa masalah yang ke-8. Nah, kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, tafadhalu jazakumullahu khairan.